Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-qustu lil haddah inda at-tuhr. طيب باب القسط للحاد عند الطهر باب يعني bolehnya seorang perempuan yang dalam kondisi berkabung memakai wewangian pada saat dia barakallahu bikum bersih dari haid. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. Kata Ummu Athiyah, kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali berkabung atas kematian suami. Baik, 14 ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. wala naktahil. Di tempo itu 4 bulan 10 hari kami tidak boleh bercelak, di mata ini bercelak. Taib. Wala nutayiba wala nalbasa thawban masbughan illa thawba asbin. Kami tidak memakai wewangian dan kami tidak memakai pakaian yang dicelup. Ya, pakaian warna-warni biasanya pakaian yang indah. Kecuali pakaian asb. Waqad ukhrukhisa lana inda tuhri idha igtasalat ihdana min haydiha fi nubzatin min kustin min kusti alfarin. Dan dibolehkan, dilonggarkan bagi kami inda tuhur, ini para perempuan ketika mereka suci dari haid, idza iktasalat ihdana, kalau sudah selesai mandi janabah, taib, selesai dari haidnya, pinudzatin minkustin minkusti alfarin, dengan sedikit memakai kust alfar. Di riwayat yang lain minkustin wa alfar, taib. Yani wa huwa al-qasid al-qust wal-kust mithlu al-kafur wal-qafur, biasa dipakai huruf qaf dengan huruf kaf sama, ya juzu fi kulli minhuma al-kaf wal-qaf. Ayy barakallahu fikum. Di riwayatan ini ada barakallahu, di judulnya beliau mengatakan al-qust, tapi di riwayatannya barakallahu fikum kusti alfarin, boleh dengan huruf qaf atau huruf kaf. Barakallahu fikum. Dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-qust atau al-kust wal alfar naw'ani ma'rufani min al-bukur walaysa min maqsudit tib. Dua jenis wewangian yang diperbolehkan untuk dipakai oleh perempuan yang lagi berkabung. Dibolehkan untuk perempuan yang baru saja bersih dari haidnya, seketika dia selesai mandi, untuk memakai ini agar menghilangkan sisa-sisa bau yang kurang sedap. Bukan untuk wewangi-wangian, untuk mewangikan badannya, bukan, tapi untuk menghilangkan aroma, sisa-sisa aroma yang tidak bagus dari tempat keluarnya air. Allahu musta'an. Insyaallah bisa dipahami ini. Intinya mereka perempuan yang berkabung, terkhusus ketika mereka ditinggalkan oleh suaminya, meninggal dunia, maka tidak boleh mereka memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh bersolek. Barakallahu fikum. Boleh memakai wewangian, tapi bukan untuk badannya, bukan untuk dirinya, tapi sekedar untuk menghilangkan sisa-sisa aroma yang tidak sedap dari haid. Yang baru saja dia lewati. Barakallahu fikum. Bab berikutnya, bab talabbusul haddah thiyabal asr. Baik. Tayyib barakallahu fikum. Yani pakaian yang ditenun, yang dicelup dulu, yang dicelup dulu benangnya kemudian ditenun, barakallahu fikum. Dan ada arti yang lain tentang pakaian yang dikatakan hubu asbin. Qala rahimahullahu taala babun talbasul haddatu thiyabal asbi. Qala rahimahullahu taala haddatsana al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Abdus Salam ibn Harb an Hisham an Hafsata an Ummi Atiyah. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhadda fawqa salatin. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni haram. Kalau tidak halal berarti haram bagi perempuan yang dalam menjalani masa berkabungnya lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali kalau berkabung itu atas kematian suami. Fa innaha la taktahilu wa la talbasu thoban masbughan illa thoba asbin. Baik. Maka dia tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai sesuatu yang memperindah dirinya. Wa la talbasu thoban masbugha, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, illa thoba asbin, kecuali yang benangnya dicelup dulu baru setelah itu dia apa di pintal. Qala rahimahullahu taala wa qala ansari wa haddatsana hisham qala haddatsatna hafsah qala haddatsatni ummu atiyah nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la tamassa tiban illa adna tuhriha idza taharat nubidata min kustin wa anfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang barakallahu fikum perempuan-perempuan yang menjalani masa berkabungnya tidak boleh memakai wewangian kecuali sedikit ketika dia suci dari haidnya. Barakallahu fikum, nubdzatan sedikit dari kust wa anfar. Qala Abu Abdullah, al-kustu wal kustu mithlul kafur wal kafur, sama artinya. Barakallahu fikum, tidak boleh memakai wewangian. Tapi kalau sekedar untuk menghilangkan sisa-sisa aroma yang tidak sedap dari bekas haidnya, maka tidaklah mengapa. Qala rahimahullahu ta'ala babun walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Dan adapun perempuan-perempuan, adapun walladzina yutawaffawna minkum, dan adapun orang-orang yang dimatikan di antara kalian, wa yadharuna azwajan, kemudian mereka meninggalkan istri-istri mereka, ya tarabbas nabi anfusina 14 ashri wa ashra. Maka perempuan-perempuan ini harus menjalani masa iddahnya, berkabungnya, barakallahu fikum, selama 4 bulan 10 hari. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Rauh ibn Ubadah qala haddathana Shibl ibn Abi Najih عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. Dan ada pun orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka dan meninggalkan istri-istri. Qala kanat hadhihi al-iddah ta'taddu 'inda ahli zawjiha wajiban. Masa iddah ini dijalani taib 'inda ahli zawjiha, di rumah keluarga suaminya sebagai satu kewajiban. Fa anzalallahu, kemudian Allah turunkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hawli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Qala ja'alallahu lahunna tamama sanati sab'ata ashhurin wa 20 laylan wasiyatan in sha'at sakanat fi wasiyatiha wa in sha'at kharajat. Wa qaulullahi ta'ala ghair ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaikum. Fal iddatu kama hiya wajibun 'alaiha. Za'ama dhalika an Mujahid. Wa qala Ibn Abbas nasakhat hadhihi al-ayah iddataha 'inda ahliha. Fata'taddu haythu sha'at. Wa qaulullahi ta'ala ghair ikhrajin wa qala ata in sha'at i'taddat. I'taddat 'inda ahliha wa sakanat fi wasiyatiha wa in sya'at kharajat liqaulihi ta'ala fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna bi anfusina qala ta thumma ja'a al-mirathu fa nasakha as-sukna wa ta'taddu haythu sya'at wa la sukna laha. Dari Mujahid mengatakan walid alladzini yatawaffawna minkum wa yadharun azwajan, orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istrinya, fala kana tahadil iddah ta'taddu inda ahli zawjiha wajiban. Dulunya masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus dilewati masa iddah itu di rumah suaminya. Di zaman dahulu, barakallahu fiikum, ya, kondisinya suami itu yang memiliki rumah. Suami itu yang memiliki rumah dan istrinya diboyong ke rumah sang suami. Rumah sang suami ya rumah sang suami. Hagana. Kita ingatkan juga bahwa harta suami ya harta suami, harta istri, harta istri. Barakallahu fikum. Tidak ada istilahnya harta gonogini. Dengan makna yang ma'ruf sekarang ini, harta gonogini itu adalah harta yang dapatkan oleh sang suami pada saat dia telah bersama dengan istrinya ini. Walaupun sama sekali tidak ada keringat atau usaha dari sang istri. Pokoknya semua hasil usaha sang suami, ya kan? Yang diperoleh di zaman dia mulai nikah dengan perempuan ini dikatakan harta gonogini. Paham barakallahu fikum. Sehingga kalau sudah berpisah ya harus dibagi. Harta gonogini yang sesungguhnya di dalam Islam itu adalah harta gonogini yang kalau memang harta itu dihasilkan dari hasil usaha bersama. Paham barakallahu fikum. Ya ini semacam suami istri nikah dari nol, mereka membangun ekonomi mereka, usaha mereka berdua, barakallahu fikum, kerjasama dalam usaha, sehingga dari hasil usaha itu ada rumah yang dibeli, ya kan gitu, ada kendaraan, ada tanah mungkin, maka itulah harta gonogini yang sesungguhnya. Baik, kalau misalnya sang istri memiliki usaha sendiri, harta sendiri, kemudian sang suami juga memiliki harta dan usaha sendiri, kemudian nikah ya masing-masing dengan usahanya. Jadi, suami dengan kerjaannya menghasilkan apa yang bisa dihasilkan, demikian juga sang istri, barakallahu fiik. Dan boleh jadi sang istri lebih banyak rezeki yang dia dapatkan ketimbang suaminya. Ini tidak menutup kemungkinan. Tetapi kan di zaman dahulu aglamnya perempuan-perempuan itu yang tidak memiliki apa-apa dinikahi oleh suaminya dan semua serba milik suaminya. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan qalat kanat hadhihi al-iddah. Dulunya masa iddah yang harus dilewati oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini ta'taddu 'inda ahli zawjiha wajiban, melakukan menjalani masa iddah di rumah suaminya sebagai suatu kewajiban. Fa anzalallahu, kemudian Allah turunkan waladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhrajin. Wadarun azwajan, meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, wasiyatan li azwajihim, sebagai wasiat untuk istri-istri mereka, dan mataan, mataan ya ini nafkah sampai satu tahun. Gera ikhrajin, dan tidak boleh keluarkan dari rumah-rumah mereka. Fa in kharajin fala junaha alaikum. Kalau mereka sendiri yang mau keluar setelah masa itu, taib. Fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kalian. Fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, dengan apa-apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut untuk dirinya sendiri secara ma'ruf. Qala ja'ala Allahu laha tamama sanati 7 ashhurin wa 20 lailah wasiyyah. Ja'ala Allahu laha tamama sanati, Allah SWT menjadikan kesempurnaan satu bulan. Baik. 7 ashhurin wa 20 lailah. Yani 7 bulan 10 hari, 20 hari, apa? 7 ashhurin, yani 7 bulan wa 20 lailah dan 20 hari. Wasiatan, sebagai wasiat. Baik, untuk mencukupkan 1 tahun. Insya'at sakarat tepi wasiatiha, kalau dia mau, dia tetap menjalankan wasiat suaminya sampai 1 tahun, insya'at kharajat. Kalau dia pengen cuma 4 bulan 10 hari, maka terserah perempuan itu. Wahuwa qawlu ta'ala ghaira ikhrajin, tanpa mengeluarkannya. Paham? Ya, ini 4 bulan 10 hari kan, 4 bulan 10 hari untuk mencukupkan 1 tahun. Barakallahu fikum. Tambah 7 bulan berapa? 7 ashur. 7 tahun 20 hari. 7 ashur, 7 bulan 10 hari. 20 hari. Barakallahu fikum. Jadi pada asalnya mereka 4 bulan 10 hari. Dan kalau mau mereka menyempurnakannya, ya cukupkan 1 tahun tanpa mengusir mereka. Tapi kalau perempuan itu sendiri yang mau keluar setelah 4 bulan 10 hari, maka tidaklah mengapa. Yang penting jangan kalian yang menyuruhnya keluar. Fala junaha alaikum. Fala iddatu kama hiya wajibatun alaiha. Maka iddah, ya, sebagaimana itu wajib atasnya. Zama dalika am mujahid wa qala ata qala ibn abbas nasakhat hadhihi al-ayah iddataha 'inda ahliha fa ta'tadu haythu sya'at. Ada Ibn Abbas berpendapat lain, ayat ini barakallahu fikum nasakhat hadhihi al-ayah iddataha 'inda ahliha, masa iddahnya di rumah suaminya. Fa ta'tadu haythu sya'at, maka menurut Ibn Abbas perempuan dengan ayat ini boleh melakukan, menjalani masa iddahnya dimanapun yang dia kehendaki. Wa qawlullahi ta'ala ghaira ikhraj wa qala ata, tanpa mengeluarkan mereka dari rumahnya. Wa qala ata insya'at i'taddat inda ahliha wa sakanat fi wasiyatiha. Kata ata, kalau dia pengen dia menjalani masa iddahnya di rumah suaminya dan menjalani wasiatnya, yakni 1 tahun. Wa insya'at harajat, kalau dia pengen keluar dari situ dia keluar. Liqouli ta'ala fala junaha 'alaikum fima fa'alna bi anfusihim. Maka tidak mengapa atas kalian untuk perempuan itu melakukan apa yang dia rasa bagus untuknya, nyaman untuknya. Dengan cara yang ma'ruf. Alata thumma ja'al mirathu fanasakha sukna. Kemudian datanglah ayat tentang pembagian harta warisan sehingga dihapuskanlah masalah sukna. Fata'ata duhaitu sya'at wala suknalah. Maka silakan dia menjalani masa iddahnya dimanapun dia kehendaki dan tidak ada lagi haknya untuk mendapatkan tempat tinggal. Barakallahu fikum. Baik. Ini kalau rumah itu milik suami, tapi kalau rumah itu milik istrinya, yang harus keluar siapa? Ya suami. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala, di sini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana an Sufyan an Abdullah ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm qala haddatsani Humayd ibn Nafi' an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Habibah ibnati Abi Sufyan lamma ja'aha na'yu abiha da'at bi tibin famasahat dira'aiha wa qalat mali bi tibi min haja. Laula anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tahuddu ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin 14 wa 10. Ketika datang berita kematian Abu Sufyan, barakallahu bikum, kata Ummu Salamah anumi Habibah binti Abu Sufyan, lama ja'aha na'yu abiha, ketika sampai ke Ummu Habibah berita kematian ayahnya, baik, da'at bitibim pamasahat jira'aiha. Setelah 3 hari, tentunya baik, Ummu Habibah ini minta wangian, kemudian dia memakai wangian itu dan menyeka bagian tangannya. Waqalat, sambil mengatakan, mali bitibi min hajah, sesungguhnya aku tidak butuh dengan wangian ini. Barakallahu fiik. Karena biasanya wangian dipakai untuk ya sebagai bagian dari bersolek untuk sang suami. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Barakallahu fiik. Dan berita kematian ini pun tentang kematian ayahnya, bukan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ummu Habibah meminta wangian untuk dia pakai setelah 3 hari, sambil mengatakan, aku sebenarnya tidak butuh dengan wangian. Laula anni sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, seandainya bukan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung lebih dari 3 hari atas kematian seseorang, kecuali kalau yang mati itu adalah suaminya, maka dia harus berkabung 4 bulan 10 hari. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, babu mahril baghi wan nikah al fasid. Bab mahrul baghi. Mahrul baghi itu adalah upah, upah yang didapatkan oleh para pezina. Baik, upah para pezina dan nikah yang tidak sah. Wa qala al-Hasan idza tazawwaja muharramatan wa huwa la yash'uru furriqa bainahuma wa laha ma akhadat wa laysa laha ghayruhu. Tsumma qala ba'du laha sadaquha. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idza tazawwaja muharramatan. Jadi kalau seorang menikahi perempuan yang haram untuk dia nikahi. Barakallahu fiikum. Termasuk perempuan pelacur, tidak boleh dinikahi. Barakallahu fiikum. Taib, idza tazawwaja muharramatan, taib, ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi, wa huwa la yashur, sementara dia tidak tahu kalau dia perempuan yang tidak boleh dinikahi, taib, furriqa bainahuma, seperti apa, saudara sesusuan juga, taib, saudara sesusuan tidak boleh dinikahi. Ya, karena tidak tahu, mungkin seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat menikahi perempuan. Setelah nikah datang seorang ibu-ibu yang telah berumur dan mengatakan, "Inni qad arda'tukuma." Sesungguhnya aku telah menyusukan kalian berdua. Kalian ini dari keluarga yang berbeda memang, tapi aku menyusukan kalian berdua. Kalian ini adalah saudara susuan. Kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah menikahi fulanah," dan datang seorang perempuan tua mengatakan bahwa dia telah menyusui aku dan istriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qila?" Terus bagaimana lagi? Dia yang mengetahui, dia yang tahu. Barakallahu fikum. Bahwa dia telah menyusukan kalian berdua. Maka dipisahkanlah antara keduanya. dipisahkan antara keduanya. Taib, wahwa la yashur furriqa bainahuma, maka harus dipisahkan antara keduanya. Walaha ma akhadat, dan untuk perempuan ini apa yang telah dia ambil dari mahar yang telah diserahkan kepadanya. Walisalaha gairuhu, dan tidak ada hak perempuan kecuali apa yang telah diambil dari mahar. Tsumma qala ba'du laha sadaquha. Laha sadaquha, ya untuknya, yakni maharnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi wa hul wal kahin wa mahril baghi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga apa namanya? Harga anjing, anjing tidak boleh diperjualbelikan. Barakallahu fikum, haram, haram harganya. Sekarang itu anjing-anjing ras, anjing-anjing yang apa mahal-mahal. Barakallahu fikum, jutaan rupiah bahkan puluhan juta. Haram harganya. Wahulwanul kahin, demikian juga uang yang diberikan kepada dukun. Uang yang diberikan kepada dukun haram hukumnya. Suatu ketika Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membuat perjanjian dengan budaknya untuk budak ini memberikan sejumlah uang agar supaya barakallahu fikum supaya dia merdeka. Kemudian budak ini melakukan pekerjaan dan dia membawa sesuatu kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, dan Abu Bakar pun memakannya. Kata budak tersebut, "Tahukah engkau apa yang kau makan itu?" Kata Abu Bakar, "Ya, saya enggak tahu apa ini, Mang." Kata budak itu, "Itu adalah hasil pedukunan yang aku lakukan dahulu kala, pura-pura jadi dukun, pintar-pintar meramal," katanya, "padahal aku cuma pura-pura. Ternyata ramalanku benar." Kemudian orang itu datang kepada aku setelah sekian lama karena ramalanku benar, padahal cuma pura-pura jadi peramal. Dia memberikan upah kepadaku. Upah itu ya yang kau makan itu. Maka Abu Bakar pun apa memasukkan apa jarinya ke dalam mulutnya agar supaya dia muntah, memuntahkan semua apa yang telah dia makan. Kenapa? Karena haram hukumnya, tidak boleh. Barakallahu fiik. Wa mahrul baghi, demikian juga upah yang didapatkan oleh seorang pelacur, uang yang didapatkan uang haram. Barakallahu fiik. Uang haram. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم وأكل ربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم. الله سبحانه وتعالى ملعناتي perempuan yang mentato dan ditato, tukang tatonya dan orang yang ditato. Dilaknati barakallahu fikum pelakunya. Ya, tapi kalau sudah terlanjur ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mungkin kan dihapus itu tato, ya dihapus. Apalagi kalau dalam bentuk gambar makhluk hidup. Barakallahu fikum. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washim wal mustawshim wa akilar riba, dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Jadi bukan cuma yang ngambil uang di bank atau di rentenir kemudian apa? Bukan cuma apa? bukan cuma pihak bank atau rentenir yang memberikan utangan dan mengambil bunga, bukan. Tapi juga yang ngutang, barakallahu fikum, yang ngutang, ngutang kemudian memberikan apa? Memberikan bunga. Hanya akilah riba wa mukilah, sama-sama dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membungakan dan yang memberi bunga. Bukan cuma rentenirnya saja, bukan. Yang memberi renten, yang memberi bunga dari yang si peminjam ini, yang ngasih bunga per bulan, maka juga dia dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, bukan cuma yang meribakan uang, tapi yang memberi makan riba dari si peminjam ini. Wa akila riba wa mukila wa naha an samanil kalb. Kemudian Rasulullah SAW melarang dari harga anjing, tidak boleh diperjualbelikan itu anjing. Wa kasbil baghi, demikian juga upah pelacur. Perempuan mendapatkan uang dari hasil melacurnya, hasil perzinahannya, uang yang diperoleh haram hukumnya. Barakallahu fikum. Wala'anal musawwirin, dan Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang yang musawwirin, tukang gambar. Barakallahu fikum. Baik. La'anallahul musawwirin, Allah melaknati orang-orang yang mengambil gambar. Mengambil gambar, barakallahu fikum, makhluk-makhluk bernyawa. Kata Ibn Abbas, fa in kunta la budda fa'ilan fa fi ma la ruha lahu. Kalau engkau harus menggambar, maka silahkan menggambar sesuatu yang tidak memiliki roh. Gambar pemandangan mungkin, gunung, atau gambar motor, gambar bangunan. Jangan gambar makhluk-makhluk bernyawa. Kalau kita menggambar, barakallahu fikum, akhirnya apa? Kita akan memasukkan ke dalam rumah kita gambar-gambar nantinya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya. Ya, masih ada saja di antara para ulama yang membolehkan gambar. Lil hajah, karena satu kebutuhan. Kalau itu adalah perkara darurat atau perkara yang mesti harus, maka tidaklah mengapa. Seperti gambar, barakallahu fikum, ya, foto di KTP kita, paspor kita, dan yang lainnya, atau ijazah, suatu yang dibolehkan, barakallahu fikum. Ya, walaupun sebagian di antara para ulama membedakan mana gambar yang diambil dengan keterampilan dengan tangan dan dengan jepretan alat atau kamera yang ada seperti sekarang ini. Ala kulli hal, ya, kehati-hatian lebih utama. Barakallahu fikum. Kehati-hatian lebih utama. Nampak kalau memang itu adalah satu kebutuhan dan memang itu adalah satu kebiasaan. Paham? Kalau itu adalah kebiasaan, ya nampak apapun, dan dia menggampang-gampangkan untuk mengambil gambar. Suka selfie-selfie, agak dipajang fotonya di statusnya atau di apa? Tapi kalau memang itu lilhaja, ya sebatas bahwa itulah kebutuhan. Barakallahu fikum. Sebatas itu adalah satu kebutuhan, haja. dan akan terbedakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beda orang yang melakukannya karena memang itulah kebutuhan dan melakukannya karena memang kesenangan, kebiasaan. Jadi dikit-dikit foto bareng, dikit-dikit foto selfie sendirian, dikit-dikit pokoknya di mana-mana dia foto. Ala kulli hal, walaupun ada di antara para ulama yang mengatakan bolehnya gambar dengan alat kamera ini, ya kehati-hatian lebih utama. Barakallahu, kecuali di perkara-perkara yang memang kita tidak bisa terlepas daripadanya. Agaklah, insyaallah bisa dipahami. Baik, barakallahu fiik. Karena di zaman sekarang ini ya gambar itu hampir di semua pojok-pojok gambar kita diambil. Barakallahu fiik, mau atau tidak mau. Ya kan? CCTV di mana-mana sekarang. Di toko-toko, di rumah orang, macam-macam. Dan bisa dicetak dan bisa di barakallahu fikum dipajang di mana-mana, wallahu almusta'an. Baik. Wassalamatu la yu'adiluha syai. Keselamatan tidak ada yang menyamainya. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukannya, masih ada kemungkinan terkena laknat atau tidak terkena laknat. Kan demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu maka kita katakan lebih hati-hati. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'ban Muhammad ibn Juhada an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasbil ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Kasbil ima, yakni perempuan yang diperintahkan oleh tuannya untuk melacur dan hasil lacurannya itu diambil oleh sang tuan. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tukrifu atayatikum al-bigha'i in aradna tahassuna." Baik, jangan kalian paksakan budak-budak perempuan kalian untuk berzina. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Kita cukup sampai sini. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah.